bicara, berjabat tangan, kita semua anak manusia. Beri aku amarah, aku bukan busukmu. Dunia ini tak akan indah bila hanya dengan satu warna. Aku dan kamu beda, tapi bersama bagai pelangi.